Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tafsir, yaitu pembacaan kitab Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan karya Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Al-Usuli Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah rahmat al-abrar. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca firman Allah, wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayat liqaumin yuqinun. Telah lalu bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat ini, wa qala alladzina la ya'lamun, sudah pasti mereka adalah orang-orang jahalah. Namun telah lalu kami sampaikan khilaf bainal mufassirin, siapa yang dimaksud di dalam ayat ini. Naam Sa'di. Wa qala alladhina la ya'lamun, siapa yang dimaksud? Naam. As-shawab sebagaimana disampaikan atau dinukilkan oleh Imam At-Tabari, begitu juga Ibnu Katsir dan yang lainnya. Ya. Begitu juga Imam Al-Qurtubi, bahasanya lebih umum, ya, dimaksud lebih umum daripada orang-orang yang khusus. Karena sebagian ulama menyatakan yang dimaksud adalah An-Nasara, sebagaimana datangnya dari Mujahid. Begitu juga sebagian yang lain menyatakan yang dimaksud adalah Rafi' bin Huraimilah. Ya, Rafi' bin Huraimilah min kibaril Yahud, ya, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bisa masuk ke sana atau ke sini. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Sa'di rahimahullah, kata beliau, jahalah min ahlil kitabi wa ghairihim. Ya. Orang-orang jahil dari kalangan ahlul kitab dan selain mereka, ya, lebih umum daripada yang khusus. Nah, kemudian di dalam ayat ini terdapat kekurang ajaran mereka, orang-orang kafir, bukan hanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahkan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Kekurang ajaran mereka kepada Allah Azza wa Jal ketika mereka menyatakan laula yukallimuna Allah au ta'tina ayah. Kenapa Allah tidak berbicara kepada kami atau tidak mendatangkan kepada kami ayat sebagaimana diturunkan kepada para anbiya. Ya. Ini merupakan bentuk kekurang ajaran mereka terhadap Allah Azza wa Jal. Allah berbicara kepada siapa saja, kapan saja. Dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah menyatakan la tas'al amma yaf'al. Janganlah engkau bertanya atas apa yang dikerjakan Allah Azza wa Jal, dan hakikatnya wahum yus'alun, mereka lah yang akan ditanya sebetulnya. Untuk apa? Ya. Ala kulli hal, ketika kita diberitahukan sesuatu dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah, maka kewajiban kita untuk menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan di sini, qala alladziina min qablihim, orang-orang sebelum mereka pun juga menyatakan yang semakna dengan itu. Ya, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Orang-orang Yahudi menyatakan kepada Musa alaihi salam, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah terang-terangan di hadapan mata. Artinya kekurangan ajaran yang lebih bahkan daripada itu. Jadi tidak kaget, ya. Begitu juga mereka menyatakan lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Itu yang semakna dengan ayat ini. Di dalam Al-Qur'an banyak, ya, menunjukkan kekurangan ajaran mereka, orang-orang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Yang kemudian pada akhir ayat ini Allah tutup dengan qad bayyanal ayat liqaumi yuqinun. Kami pun telah menjelaskan al-ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, alamat, wadihat, al-bayyinat, yang jelas gamblang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk mereka-mereka yang yakin, ya. Artinya mukmin yang yakin terhadap Rabbnya, ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak usah banyak-banyak, Al-Quran saja, ya, tidak akan bisa seorang pun datang semisalnya, ya. Maka cukup baginya beriman bahwasanya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan datangnya apa yang dibawa adalah dari Allah Azza wa Jal. Tayyib, insyaallah nuwasil. Man qari'una al-yawm? Ahmad, Ahmad Huri. Thumma dzakara ta'ala, dibaca bismillah. Yang keras. ثم ذكر تعالى بعض آيات موجزة وهي ترجع نعم. Selanjutnya setelah Al-Imam Sa'di rahimahullah menjelaskan tentang ayat 118, kemudian beliau menyatakan ثم ذكر تعالى بعض آيات موجزة مختصرة. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagian ayat yang ringkas, ya, tidak panjang, namun jami'ah lil ayat dalla ala sidqihi, namun mencakup pada ayat tersebut sesuatu yang menunjukkan kebenaran kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam, wasihha ma jaa bihi, dan menunjukkan benarnya apa yang datang dan dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, ayat tersebut yaitu surat Al-Baqarah 119, Allah menyatakan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad bil haqq, ya, basyiran wa nadhira, sebagai kabar gembira dan sebagai peringatan. Bilhaq dikatakan oleh para ulama yang dimaksud dengan al-haq adalah bisidq, ya, dengan benar. Ibnu Abbas mentafsirkan bilhaq yaitu dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Ala kulli hal, keumuman al-haq yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya Al-Quran, termasuk di dalamnya As-Sunnah, dan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah al-haq. Ya. Yang hakikatnya datangnya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ala basyiran wa nadhira. Ya. Nanti akan kita sampai kepada pembahasan basyiran wa nadhira, apa yang dimaksud. Namun secara umum, ya, kabar gembira, ya, bil jannah bagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir, dan peringatan dari neraka, ya, peringatan dari neraka. Qala fahadha mustamilun ala al-ayat allati jaa biha. Di dalam potongan ayat ini mencakup ayat-ayat yang ada, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang datangnya dari Allah, disampaikan melalui malaikat Jibril, tentang benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan benar adanya bahwasanya Muhammad Rasulullah. Ya. Dan yang demikian ini kembali kepada tiga perkara. Kata Imam Syadi, kembali kepada tiga perkara. Ya. Naam, fadhal, lanjut. Wadullihi. Naam. Kata beliau al-awwal, yang pertama, tiga perkara tadi, di sini beliau menyebutkan secara global, dan kemudian setelahnya beliau menyebutkan secara rinci setelahnya. Secara global disebutkan beliau fi nafsi irsalih, dari sisi diutusnya nabi itu sendiri. Yang kedua, dari sisi perjalanan hidupnya dan petunjuknya dan apa yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari akhlak-akhlak yang mulia dan seterusnya. Yang ketiga, fi ma'rifati ma jaa bihi minal Qur'an was sunnah. Yang ketiga yaitu dari sisi kita mengetahui apa yang datang dengannya, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an was sunnah. Ya. Jadi tiga perkara ini ada pada ayat ini. Awal wa tsani, yang pertama dan kedua ini masuk pada firman Allah, inna arsalnaka, kami mengutusmu wahai Muhammad, yaitu dari sisi diutusnya Rasul, yang kedua dari sisi perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dakhala fi qaulih bilhaq, yang ketiga mengetahui kebenaran yang dibawa oleh Rasul dari Al-Quran dan Sunnah, ini masuk pada firman Allah bilhaq. Ya. Naam, tafadhal. Qubail al-bi'tha. Naam. Qubail yaitu tasghir dari qabl, ya. Naam. Lanjut. Famin hikmatihi Naam, cukup. Baik. Wa bayanul amrul awal, yaitu penjelasan dari yang pertama, yaitu nafs irsalih, dari sisi diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah hakikatan mengutus nabi-nabi, ya. Mengutus nabi-nabi dan rasul. Allah menyatakan apa? Rusulan, kata Allah. Di sana terdapat rasul-rasul, mubasyirina wa mundzirin, yang di mana tugas mereka adalah sebagai pemberi kabar gembira kepada umatnya, bagi siapa-siapa yang beriman kepada Allah, bagi siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, bagi siapa-siapa yang melakukan apa yang diperintahkan Allah, minal ibadat, daripada ibadah-ibadah, dan juga mustahabbat, perkara-perkara yang disunnahkan dan seterusnya. Maka diberikan kabar gembira, ya. Dengan apa? Bil jannah, dengan surga. Rusulan mubasyirin wa mundzirin, dan mereka pun juga apa, di antara tugasnya memberikan peringatan. Sesuai dengan firman Allah di sini, inna arsalnaka bil haq basyiran wa nadhira. Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun Allah memberitakan keumuman Rasul, demikian tugasnya. Kemudian diantara hikmahnya kata Allah, li'alla yakun linnas 'ala Allahi hujjah, sehingga tidak ada hujjah bagi manusia. Tidak ada lagi yang menyatakan, tidak ada ya Allah yang memberi tahu saya, tidak ada yang memperingatkan saya, ya. Maka sehingga tidak ada hujjah lagi, karena sudah disampaikan oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Ya. Maka di pada setiap umat di sana diutus nabi dan rasul, ya. Li kulli ummatin rasul, kata Allah. Pada setiap umat itu terdapat seorang rasul, utusan yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa rasuluhum, jika datang rasul mereka, qudhiya bainahum bil qist, maka rasul tersebut akan menjadi hakim di tengah-tengah mereka dengan keadilan. Ya. Maka ini semua dalil yang menunjukkan benar-benar Allah mengutus pada setiap umat rasul, masing-masing dengan syariat yang berbeda. Likullin ja'alna, kata Allah, minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing daripada rasul itu mereka mempunyai syariat dan metode yang berbeda. Ya. Namun tujuan mereka satu. Tujuan mereka satu, yaitu untuk menegakkan tauhid dan memperingatkan manusia an khuturat asyirk, dari bahayanya kesyirikan. Qala qad alima halat ahli al-ard qabla bi'thatihi sallallahu alaihi wasallam. Telah diketahui, ya, keadaan manusia sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minhum man ya'budul asyjar, ada di antara mereka yang menyembah pohon. Minhum man ya'budul malaikah, ada di antara mereka sebelum diutusnya nabi yang menyembah malaikat. Ya, minhum man ya'budul ahjar, ada di antara mereka yang menyembah batu-batu, ya. Macam-macam, ya. Macam-macam di dalam peribadatan mereka. Wa ma kanu alaihi min ibadatil awthan, dan telah diketahui pula apa yang ada pada diri mereka dari penyembahan berhala. Ya, itu tadi jenisnya macam-macam. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, ada sekian ratus berhala untuk orang-orang Quraisy saja, belum di luar Quraisy, macam-macam. Rasulullah diutus di tengah-tengah manusia yang mutafarriqin fi ibadatihim, bermacam-macam, ya. Ada yang menyembah Lat, ya. Lat dikatakan adalah orang soleh, ya, orang soleh yang punya kebiasaan membuat makanan, yang kemudian makanan tersebut dibagikan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji, ya, kemudian meninggal untuk mengabadikan kebaikan Lat tadi. Maka awalnya mungkin gambar, kemudian semakin modern akhirnya dijadikan patung, ya, dijadikan patung. Semenjak dari kaum Nuh, ya, pertama kali muncul kesyirikan di sana, ya, setelah meninggal orang-orang soleh, sawwarulahum syaitan, syaitan menggambarkan kepada mereka bahwasanya ini butuh kita mengabadikannya. Awalnya hanya sekedar gambar, kemudian syaitan membisiki mereka, kemudian berjalan murur ayyam walayali jilan ba'da jil, dari masa ke masa, sampai pada akhirnya yang tadinya tujuannya hanya untuk mengabadikan dalam bentuk gambar, maka dibuatlah patung, dihiasi dengan sekian hiasan-hiasan, sampai pada akhirnya generasi yang akan datang pun menganggap ini adalah sesembahan. Ya. Kita bisa lihat bagaimana syaitan, ya, mempermainkan manusia. Tidak secara langsung. Syaitan mempermainkan manusia syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ya. Mana yang lebih pas bagi mereka? Ketika tauhid sudah tersebar di tengah-tengah kita, maka syaitan pun akan sulit untuk menyesatkan Bani Adam dengan mereka berjanji, ya, la ughwiyannahum ajma'in. Ya, kami akan menyesatkan Bani Adam semuanya. Ya. Akan sulit ketika tauhid telah tersebar, maka cari cara yang paling mudah. Ya. Tahrish bainahum. Ya, dibuat apa? Dibuat perselisihan. Ya, perselisihan antara mereka. Bagaimana caranya Fulan dan Alan saling berbalik arah, tidak mau menyapa, ya, tidak mau mengucapkan salam dan seterusnya. Nah, ala kulli hal, inilah bagaimana syaitan masuk di tubuh manusia untuk menyesatkan mereka. Sulit di dalam sholatnya, setidaknya, ya, dikirim, diutus syaitan untuk membisiki, mengingatkan apa yang sudah terlupakan, terlalaikan. Naam. Ala kulli hal, ma kanu alaihi min ibadatil awthan. Demikian keadaan mereka dahulu semenjak kaum Nuh, ya, bermula dari kaum Nuh. Wan niran, begitu juga mereka menyembah api seperti Majusi, usulban, dan menyembah salib, ya, seperti Nasara. Wa tabdilihim lil adyan, dan bagaimana mereka merubah agama-agama ini, seperti orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara yang telah merubah agama mereka. Hatta kanu fi dhulmah minal kufri, sehingga mereka berada di atas kegelapan. Mereka berada di dalam kegelapan dari kekufuran mereka. Tidak cukup setitik kegelapan, bahkan kata Imam Sa'di, qad ammatuhum wa syamalatuhum, bahkan kegelapan telah mencakup mereka hampir keseluruhan. Artinya manusia berada fi dhulmah, manusia berada di dalam kegelapan daripada kekufuran. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali sisa-sisa, itu pun aqal min qalil, ya, lebih sedikit dari yang sedikit, dari ahlil kitab sisa-sisa sedikit yang baik. Seperti contohnya Buhayra, ya, mungkin sudah dipelajari di dalam kitab sirah. Seorang pendeta yang mengakui kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Orang-orang yang jujur dari kalangan ahli kitab. Waqad inqaradu qubail al-bi'tsah, dan mereka pun telah pergi. Mereka pun hilang. Ya, tidak terlihat sudah sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qubail tasghir, ya, bentuk pengecilan dari qabl. Artinya tidak jauh dari diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang baik di antara mereka. Artinya ahli kitab mereka ada. Ya, ahli kitab mereka kudur. Namun yang baik daripada mereka, mereka telah pergi. Mereka telah tiada. Habis, tidak tersisa. Ya. Maka Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah mereka. Waqad 'alima anna Allah lam yakhluq al-khalq, dan telah diketahui bahwasanya Allah lam yakhluq khalquhu, tidak mengutus, tidak menciptakan makhluknya sudah. Tidak menciptakan mereka sia-sia begitu saja. Ayahsabul insan an yutraka sudah. Apakah mereka mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, hanya sekedar diciptakan kemudian ditinggal? La, ya. Manusia saja tidak demikian. Binatang, ya. Binatang ketika melahirkan anaknya, sang ibu tadi berusaha bagaimana caranya anaknya bisa makan, bagaimana caranya anaknya diayomi, anaknya dilindungi. Ya, begitu juga Allah Azza wa Jal. Allah adalah yang maha kuat, maha perkasa, maha mampu. Allah adalah khaliq kulli syai, menciptakan segala sesuatu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu kecuali di sana Allah akan menyiapkan segalanya. Ya, Allah akan menyiapkan segalanya. Walam yatrukhum hamala, dan mereka tidak ditinggalkan begitu saja. Ya, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Ya, maka di sini hikmahnya, manusia diberikan perintah untuk melakukan ini, melakukan itu, dan terdapat larangan di sana sehingga mereka terjaga. Li'annahu hakimun alim, karena Allah maha bijaksana. Ya. Hatta orang kafir sekalipun Allah siapkan semuanya, Allah memberikan rizki kepada mereka. Ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, maka Allah yang memberikan rizki kepada mereka. Bal tidak sedikit di antara mereka yang diberikan kelebihan daripada harta. Ya, bukan berarti ini menunjukkan mereka berada di atas al-haq. Bukan itu tolak ukur kita. Ya. Bukan itu patokan kita. Namun ini adalah bentuk kebijaksanaan Allah ketika Allah menciptakan sesuatu. Ya. Alim, Allah maha mengetahui keadaan hambanya. Qadirun rahim, dan Allah pun maha mampu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Wa min hikmatihi, di antara hikmah Allah dan rahmatnya, bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya, an arsala ilaihim hadar rasul al-azim, diutus seorang rasul yang mulia ini, yaitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah sendiri yang menyaksikan bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam dipersaksikan, wa innaka la ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang amat sangat agung. Ya, dipersaksikan oleh Allah bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya kepada manusia. Ya'muruhum bi'ibadatir rahmani wahdahu la syarikalah. Ya. Nabi diberikan tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan ini adalah tugas semua para rasul yang diutus. Allah menyatakan apa? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat ini rasul untuk mereka mentauhidkan Allah ikhlas, bukan tauhid yang abal-abal, bukan tauhid yang sekedar hanya mengakui Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang mengatur, yang memberikan rizki. Bukan itu. Namun apa? Ani'budullah, ay akhlisu fil ibadah, ikhlaskan di dalam beribadah hanya kepada Allah azza wa jal. Baik itu di dalam berdoa, baik itu di dalam istighatha, isti'anah, begitu juga menyembelih dan seterusnya dari jenis-jenis ibadah. Ya. Dari jenis-jenis ibadah ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Itulah tujuan utama diutusnya para rasul. Mereka adalah al-anbiya ikhwali allat, ya. Mereka adalah saudara. Dan agama mereka adalah satu, yaitu tauhid. Tujuan mereka adalah tauhid untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. la syarikalah, dan memperingatkan dari bahayanya kesyirikan. Pada awal mula diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam sebagai rasul, ya, diturunkan ayat ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Ini pertama kali Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus sebagai rasul. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Warrujza fahjur, dan berhala-berhala, maka boikotlah berhala-berhala tadi. Dan seterusnya daripada ayat. Diperintahkan untuk membersihkan dari kotoran-kotoran syirik, ya, dari kotoran-kotoran syirik. Qala fa bimujarrad risalatihi, maka dengan sekedar kita tahu risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'rif al-aqil, orang yang berakal akan mengetahui kebenaran daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Artinya sebetulnya cukup dengan itu. Tidak butuh lagi kita perkara-perkara yang di luar akal manusia. Namun orang-orang kafir menuntut itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika diminta oleh Rasulullah SAW maka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti insyiqaqil qamar, ya, dibelahnya bulan, kemudian keluarnya air dari jari jemari Rasul, dan seterusnya dari mukjizat. Dan yang terbaik, bahkan sebagai bukti ini adalah datangnya dari Allah, adalah Al-Quran yang sampai pada hari ini terjaga. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan adzikra yaitu Al-Qur'an, wa inna nahnu lahafidzun, dan kamilah yang menjaganya sampai pada hari ini terjaga kemurniannya. La yubaddal wa la yughayyar, tidak dirubah sedikit pun, ya. Sedikit pun, yang ada adalah nasikh dan mansukh. Itu pun melalui proses apa, riwayat, ya. Melalui proses riwayat-riwayat. Dihapus ini yang tidak dihapus. Ya, ala kulli hal. Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa ayatun kabira ala annahu Rasulullah, dan ini adalah bukti besar yang menunjukkan bahwasannya dia adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, fadhal. Wa nasya'uhu. Wa nasya'uhu, naam, dari nasya'a, ya, yaitu perkembangan Rasulullah SAW. Naam, ala akmalil khisal, terus. Nah, adapun yang kedua, barang siapa yang mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tamah, ya, dengan pengetahuan yang sempurna, arafa siratahu wa hadiyahu, mengetahui bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW dan bagaimana petunjuk Rasulullah SAW sebelum bi'tsah, ya, sebelum diutusnya sebagai nabi dan rasul, dan bagaimana nasya'uhu ala akmalil khisal, bagaimana berkembangnya Rasulullah SAW dengan kesempurnaan, ya, dengan kesempurnaan. Kalau kita kembali kepada masa-masa Nabi kita alaihissalam sebelum diutus sebagai nabi dan rasul, tidak ada cacatnya sama sekali. Beliau sampai-sampai dijuluki sebagai Al-Amin oleh orang-orang kafir pada saat itu. Bahkan Abu Talib memuji Nabi kita alaihissalatu wassalam di dalam syairnya. Orang-orang Arab mereka terbiasa dengan syair-syair, ya. Dan syair ini terkadang dijadikan syawahid, digunakan sebagai apa? Sebagai penguat daripada al-adillah. Abu Talib pernah menyatakan di dalam sebuah syairnya yang menyatakan wa abyadu yustasqa, ya. Dan yang putih yustasqal ghamam, yang dimana diminta Rasulullah SAW untuk mendoakan sehingga apa? Istasqal ghamam, sehingga awan ini menurunkan hujannya biwajhihi, dengan wajahnya. Artinya manusia datang kepada Nabi alaihissalam meminta doa kepada Rasulullah SAW sebelum diutusnya Nabi kita alaihissalam sebagai nabi dan rasul. Kemudian dilanjutkan wa thumalul yatama. Di antara sifat Rasulullah SAW sebelum bi'tsah adalah thumalul yatama ay mut'imuhum, yaitu yang memberikan makan kepada anak-anak yatim. Wa ismatun lil aramili, dan Rasulullah juga menjaga para janda, menjaga orang-orang yang tidak mempunyai suami. Ini khisal, ya. Ini khaslah min khisali ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-khairiyah. Akhlak yang baik yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum bi'tsah, sebelum diutus sebagai nabi alaihi salatu wasallam. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkembang tumbuh, ya, dengan baik. Walaupun semenjak kecil orang tuanya tiada. Kalau di zaman sekarang, seorang anak yang tumbuh dalam keadaan tidak mempunyai orang tua, biasanya tidak tahu kemana arahnya, ya. Biasanya demikian, ya, wajar. Artinya bukan perkara yang baik. Namun ketika anak ini tidak ada yang memberikan masukan arahan, maka dia akan semakin menjauh, akan semakin menjauh. Biasanya begitu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah. Tidak terjadi pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dipegang oleh kakeknya, berkembang tumbuh dengan baik, diberikan akhlak kejujuran yang luar biasa, tutur katanya yang baik. Begitu juga Rasulullah SAW jadi tempat keluh kesahnya manusia, ya, tempat keluh kesahnya manusia. Bahkan manusia bertawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, ya, karena mereka menganggap Rasul adalah orang baik. Thumma min ba'di dzalika qad izdadat makarim wa akhlaqul 'azimah. Kemudian setelah itu semakin bertambah akhlak Rasulullah SAW, kebaikannya, kemuliaannya yang agung. Itu tadi Allah sendiri yang menyaksikan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkau berada di atas akhlak yang azim, ya, yang agung. Al-bahirah lin-nadhirin, yang agung pula bagi orang-orang yang melihat, orang-orang yang mengetahui keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman 'arafaha wa sabara ahwalihi, barang siapa yang mengetahui keadaan Nabi SAW sebelum bi'tsah tersebut dan sabara, kemudian dia betul-betul mendalami bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'arafa annaha la takun illa akhlaqil anbiya, dia akan mengetahui bahwasanya itu tidak akan terjadi kecuali ini adalah akhlaknya para nabi. Artinya tidak diberikan akhlak yang semisal itu kecuali para anbiya dan rasul. Al-kamilin, yang sempurna. Lianna Allah Ta'ala ja'ala al-awsaf akbaru dalilin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan awsaf, menjadikan sifat-sifat ini dalil terbesar, bukti terbesar, ala ma'rifati ashabiha, untuk mengetahui orang yang memiliki sifat tersebut, dia dibenarkan atau didustakan. Ya, artinya sifat-sifat ini mengetahui ini orang jujur. Dengan sifatnya fulan begini, fulan begitu, diketahui dia adalah orang yang kadzab. Ya, diketahui dengan apa? Dengan al-awsaf, dengan sifat-sifat. Naam. Wa amma thalith, naam. Adapun yang ketiga, yaitu ma'rifah maja'a bihi, yaitu mengetahui apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam minasy syar'il 'adzim, dari syariat yang agung. Ya. Wal Qur'anil Karim, dan juga Al-Qur'an yang terdapat di dalamnya mustamil 'ala al-ikhbarat as-shadiqah. Yang dimana di dalam Al-Quran di situ terdapat berita-berita yang jujur, yang benar. Wal awamiril hasanah, dan juga perintah-perintah yang baik. Wan nahyi an kulli qabihin, dan larangan terhadap setiap perkara yang jelek, dilarang untuk kita mendatanginya. Inilah Al-Quran. Ya, inilah Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Rasulullah Sallam pernah menyatakan, taraktu fikum syai'ain, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, ya, dua hal yang ditinggalkan oleh Rasul Sallam lihadihil ummah, untuk umat ini. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat ketika kalian berpegang dengan dua perkara tersebut. Apa itu? Kitab Allah dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mu'jizat al-bahira, begitu juga mukjizat yang agung. Rasulullah diberikan mukjizat azimah, yang diantaranya adalah Al-Quran. Ya. Diantaranya adalah Al-Quran. Begitu juga diantaranya diberikan tanda-tanda yang diketahui dengannya ini adalah Nabi dan Rasul. Ya. Diketahui sifat-sifatnya. Bahkan ahli kitab mengetahui, terdapat di dalam kitab-kitab mereka bagaimana tanda kenabian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik itu dari sifat yang ada di tubuhnya ataupun apa yang diberitahukan kepada Rasul SAW dari perkara-perkara yang belum terjadi, diberitakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fajamil ayat, maka semua ayat tadkhulu fi hadhihi tsalatsah, artinya semua ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang bukti-bukti kebenaran Nabi kita Muhammad, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa olehnya, itu semua terdapat pada kembali kepada tiga perkara ini, ya. Kembali kepada tiga perkara yang sudah kita baca barusan. Naam, tafadhol. Naam. Lanjut. Naam. Baik. Selanjutnya basyiran wa nadhira, masih pada potongan ayat ini. Kami mengutus mobil hak dengan kebenaran sebagai pemberi kabar gembira, ai liman ata'aka bisa'adati dunyawiyah wal ukhrawiyah. Siapa yang mentaatimu, ya. Ya, siapa yang mentaatimu dijanjikan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan man 'amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki, ya, ataupun perempuan, maka dia adalah orang yang beriman. Wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat, ya, di dunia dan juga di akhirat. Nadhiran, yaitu sebagai pemberi peringatan, liman asaka, kepada siapa yang bermaksiat kepadamu dengan kebinasaan dunia dan akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku mereka pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba?" Siapa yang enggan ya Rasulullah? "Man ata'ani," barang siapa yang taat kepadaku, "dakhalal jannah." Orang yang taat diberikan kabar gembira dengan apa? Al-jannah, dengan surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka dia telah enggan, dan yang enggan dijanjikan neraka, ya, dijanjikan neraka di dunia dan di akhirat, binasa mereka. Wala tusalu an ashabil jahim, nah, ayat ini para qurra mereka berbeda di dalam membaca ayat ini. Wala tus'alu, ya. Wala tus'alu an ashabil jahim, ini adalah bacaan yang dibaca oleh jumhur qurra, jumhur para a'immah di dalam bidang ini, bidang qiraah, dengan sighah apa ini? Mabni lil majhul, ya, mabni lil majhul. Tus'alu, begitu. Sigha ini dalam bahasa Arab disebut mabni lil majhul. Maknanya, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, ay lasta mas'ulan anhum, innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Maknanya dengan bacaan ini, yaitu mabni lil majhul, engkau tidaklah ditanya. Engkau tidaklah ditanya tentang mereka, tentang siapa? Tentang penduduk neraka jahim. Ya, tidak ditanya engkau. Ini maknanya. Innama 'alaikal balagh, namun hanya tugasmu menyampaikan dan kami yang akan menghisab. Ya, maknanya demikian. Kemudian sebagian qurra membaca dengan sigha mabni lil ma'lum. Sebagaimana pada umumnya tas'alu, ini mabni lil ma'lum. Kalau majhul tus'alu, kalau ma'lum tas'alu, ya, dipelajari di dalam ilmu sharaf yang seperti ini. Sebagian membaca dengan mabni lil ma'lum, di antara mereka adalah Akhfash, yang ketika dibaca demikian maka keadaannya dia menjadi hal, menjadi hal daripada basyiran wa nadhira. Itu keadaannya, itu artinya hal kaunika ghair sa'ilin, keadaanmu ya tidak bertanya tentang mereka. Keadaanmu sebetulnya jangan bertanya, tidak bertanya tentang keadaan penduduk neraka jahim. Ya, ini maknanya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwasanya mereka telah kufur dengan apa yang mereka lakukan, dengan kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Jadi cukup bagi kita dan jangan bertanya. Ya, ini maknanya. Ibnu Mas'ud membaca berbeda. Ya, Ibnu Mas'ud membaca ayat ini dengan apa? Lan tas'ala wa lan tas'ala an ashabil jahim. Ya. Ditambahi huruf lan sebelumnya. Maknanya dijelaskan oleh para mufassirin, la nas'aluka an kufri man kafara bik. Dengan ini maknanya adalah kami tidak bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kekufuran mereka-mereka yang kufur dan ingkar kepadamu. Ya. Ini maknanya. Ala kulli hal. Ya, sekian qurra jumhur sebagaimana yang dikatakan di sini wala tusalu, dibaca dengan mabni lil majhul dengan makna yang sudah kita ketahui, yaitu engkau tidaklah bertanggung jawab ketika mereka masuk neraka. Ya. Sekian makna bisa kita ambil, ya. Artinya tidak ada pertentangan. Kemudian dikatakan ayat ini, ya, terkhusus potongan ini diturunkan karena sebab Nabi SAW satu ketika pernah menyatakan laita syi'ri, ya, ma fa'ala abawayya, duhai kiranya aku mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua orang tuaku, kata Rasulullah. Maka diturunkanlah ayat ini, ya. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan janganlah kalian janganlah engkau bertanya tentang penduduk neraka al-jahim. Namun asar ini lemah, ya. Namun disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, di antara sebab turunnya ayat ini adalah yang diucapkan Rasulullah SAW, namun ketika dicek maka riwayatnya lemah. Ala kulli hal, ini yang mungkin bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. As'alullaha an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.